Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira amma ba'd. Ikhwana fillah azakumullah, kembali kita melanjutkan di kesempatan siang hari ini untuk membaca kitab Sunan Mahjurah. Kita melanjutkan ke permasalahan yang berikutnya. Berkata muallif hafizallahu taala, wa kadzalika min as-sunan allati mudhayyi'aha katsirun minal muslimin, dan demikian pula termasuk di antara sunnah-sunnah yang banyak diabaikan oleh kaum muslimin, yaitu raf'u sawti bidzikril warid ba'da shalah, mengeraskan suara dengan zikir-zikir yang warid yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah salat. Nah, yang mana pada ikatnya permasalahan ini adalah merupakan permasalahan yang diperselisihkan dari kalangan para ulama, yang mana mayoritas dari kalangan para ulama mereka berpendapat bahwasanya na'am yang disyariatkan untuk berzikir ketika selesai mengerjakan sholat adalah dengan na'am melirihkannya, tidak mengeraskan suara, yang mana dalil mereka diantaranya adalah keumuman firman Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam surat Al-A'raf, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifah wa dunal jahr minal qawli bil ghudwi wal asal, dan sebutlah nama Rabbmu, sebelah Rabbmu pada dirimu, di dalam hatimu, dengan penuh merendahkan diri dan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, serta tidak mengeraskan suara pada setiap pagi dan petang. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang dijadikan oleh mereka na'am mayoritas para ulama bahwasanya yang disyariatkan adalah tidak mengeraskan suara ketika berzikir setelah salat, yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban innahu ma'akum innahu sami'un qarib. Nah, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim. Rendahkanlah terhadap diri-diri kalian. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mendengar di antara sahabat ridwanullah anhum ajmain meninggikan suara mereka ketika mereka berzikir, bertahlil, bertahmid, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengingatkan mereka, irba'u ala anfusikum innakum la tad'una asamma wa la tad'una ghaiban, sesungguhnya kalian itu tidaklah menyeru zat yang tidak mendengar, demikian pula tidak hadir. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Rabb kalian itu bersama kalian, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan dekat terhadap kalian. Nah, ini di antara beberapa dalil yang dijadikan sandaran oleh mereka, mayoritas para ulama, bahwa yang disyariatkannya adalah tidak mengeraskan suara ketika berzikir setelah sholat. Naam. Ya, di samping juga naam dengan seseorang itu mengeraskan suara ketika berzikir setelah sholat, itu akan mengganggu yang lainnya. Naam, akan menimbulkan kebingungan terhadap yang lainnya. Adapun hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeraskan berzikir setelah salat, maka mereka mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut dalam rangka untuk ta'lim, mengajarkan kaum muslimin tentang zikir-zikir apa yang dibaca ketika seorang itu selesai dari mengerjakan salat. Nah, ini dalil mereka dari mayoritas para ulama. Dan sebagian dari kan ahlul ilm, di antara Imam Ahmad rahimallahu taala, demikian pula Ibnu Hazm Adz-Dzahiri dan yang lainnya, naam, mereka berpendapat bahwasanya ya, perkara yang disyariatkan ketika berzikir setelah sholat itu dengan mengeraskan suara. Nah, di antara dalil yang mereka jadikan sandaran dalam hal ini, pendapat yang kedua, hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, ketika beliau mengatakan sami'tu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqulu khalfas shalah. Aku mendengar ya, sesuatu yang didengar tidaklah akan didengar kecuali naam sesuatu yang keras. Naam. Ya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau mengucapkan setelah selesai salat, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-mulku wa al-hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Demikian pula hadis Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu, di mana beliau na'am ketika selesai salat, na'am yaqulu ya, dubura kulli salatin haitsu yusallim, ketika beliau salam, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la haula wa la quwwata illa billah, naam, wa la na'budu illa iyyah, lahu ni'mah wa lahul fadhl wa lahul tsana'ul hasan, la ilaha illallah mukhlishina lahud din walau karyal kafirun. Yang kemudian beliau naam Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yuhallilu bihinna dubura kulli shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau mengeraskan suaranya ya ketika beliau naam membaca zikir-zikir ini. Ya, demikian pula hadis yang datang dari Thauban radhiyallahu ta'ala anhu, naam, menyebutkan tentang hal ini pula. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengeraskan suara ketika berzikir setelah mengerjakan salat ya, 5 waktu. Naam. Ini di antara dalil-dalilnya. Termasuk hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang disebutkan oleh Syekh Hafidzallahu taala di sini, fa fi sahihil Bukhari, naam, rahimallahu taala, anna rafa'a anna raf'an nasi aswatahum bidzikri ba'da shalah kana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahwasanya manusia, nah, mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, mengeraskan suara-suara mereka ketika berzikir setelah salat kana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang demikian pernah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. dan juga Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Naam, beliau mengatakan dalam riwayat ini, kuntu a'lamu idza nusarafu bidzalika idza sami'tu. Dan aku mengetahui mereka kaum muslimin selesai mengerjakan salat ketika aku mendengarkan mereka itu berzikir. Nah, ya, Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nah, beliau mengatakan demikian. Dan beliau menyampaikan ini di saat beliau usianya masih kecil. Yang ada kemungkinan beliau waktu itu sholat di bagian shaf yang belakang, ya, sehingga tidak mengetahui selesainya berakhirnya sholat kecuali dengan terdengarnya suara zikir. Ya, nah, kalau shafnya panjang jauh bagian belakang, tanpa ada pengeras suara tentunya, dan di zaman dahulu tidak ada yang menyambung. Nah, untuk supaya didengar yang belakang, tidak diketahui selesainya sholat kecuali setelah terdengar zikirnya mereka yang ada di depan Rasulullah SAW dan sahabat yang lain. Nah, ada kemungkinan pula beliau, ya, tidak ikut sholat berjamaah pada waktu itu. Beliau ada di luar masjid dan beliau mendengar, ya, selesainya sholat tersebut dengan adanya suara zikir mereka kaum muslimin yang mengerjakan sholat. Artinya apa? Ya, hadith ini menunjukkan, menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW dan para sahabat ridwanullah anhum ajma'in, mereka mengeraskan suara ketika berzikir setelah mengerjakan sholat 5 waktu. Oleh karena itu mereka para sahabat mendengarkan zikir-zikirnya Rasulullah SAW dan menukilkan zikir apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW seperti tadi. Ya, hadith Mughirah bin Syu'bah, hadith Abdullah bin Zubair, demikianlah hadith Thauban radhiyallahu taala anhum. Di mana hadith Thauban radhiyallahu taala anhum, beliau menyebutkan zikirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau selesai beliau menjalankan salat, ya, dengan baca istighfar sebanyak 3 kali, kemudian baca Allahumma antas salam wa minkas salam dan seterusnya. Nah, ya. Dan juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali. Naam, ya, dalam Fathul Bari. Naam. Di mana dalam diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i rahimallahu taala dalam kitab Amalul Yaum wal Lailah, ya. Dari riwayat Aun Ibn Abdullah bin Utbah, di mana beliau mengatakan, ya, ada seorang salat di dekatnya Abdullah bin Amr bin Aus radhiyallahu ta'ala anhu. Maka orang tersebut mendengar, ya, ketika salam Abdullah bin Amr bin Aus radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, Allahumma antas salam wa minkas salam, na'am tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya. Dan beliau juga salat di dekat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mendengar sama, ya, Ibnu Umar membaca zikir tadi. Maka orang tersebut tertawa. Ibnu Umar pun bertanya kepadanya, apa yang menyebabkan engkau tertawa? Maka orang tersebut pun, ya, menjawab, mengatakan kepada Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, aku sholat di dekat Abdullah bin Amr bin Aus, ya, di mana beliau mengucapkan seperti apa yang engkau ucapkan. Ya, kemudian Ibn Umar radhiyallahu ta'ala mengatakan, ya, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengucapkan hal tersebut. Nah, sehingga sesuatu yang menjadi amalan para sahabat ridwanullah anhum ajma'in, di mana mereka mengeraskan suara ketika berzikir. Nah, setelah mengerjakan salat 5 waktu. Nah, ini di antara dalil-dalil yang dijadikan oleh sebagian para ulama yang menyebutkan, menjelaskan bahwasanya perkara yang disunahkan bagi kaum muslimin, nah, untuk mengeraskan suara ketika berzikir setelah selesai sholat 5 waktu. Nah, adapun, ya, dalil yang dijadikan oleh mereka, mayoritas para ulama, sebagai sandaran bahwasanya disyariatkan adalah tidak mengeraskan suara ketika berzikir, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Al-A'raf, wa dzkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal ausal. Naam, maka sesungguhnya naam yang memerintahkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mengeraskan suara, ya. Naam, demikian pula yang memerintahkan untuk mengeraskan, ya, berzikir naam ketika selesai salat lima waktu. Siapa yang lebih faham memahami firman Allah Subhanahu wa taala daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nah, ada yang lebih faham dalam memahami firman Allah Subhanahu wa taala dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Nah, tentunya tidak ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih memahami. Nah, dan beliau mengamalkan ketika berzikir setelah selesai salat dengan mengeraskan suara. Nah, atau mungkin mereka akan menganggap bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui, akan tapi beliau tidak mengamalkannya, menisihinya. Naam, waliyadu billah. Naam, terlebih lagi ayat ini kaitannya zikir sebut zikir pada setiap hari, pagi dan petang. Bukan terkait zikir ketika selesai mengerjakan sholat lima waktu. Naam, ya, ayat ini terkait zikir pagi dan petang. Maka diperintahkan untuk merendahkan suara. Naam, ya, tidak meninggikan suara. Naam, ya, berbeda ketika zikir setelah selesai mengerjakan sholat lima waktu. Terlebih lagi Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsir beliau, beliau menjelaskan bahwasanya jahr yang dilarang tersebut adalah meninggikan suara yang berlebihan. Naam, ya, yang berlebihan yang dilarang. Naam, wallahu taala alam bisawab. Adapun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian pula. Yang mengucapkan hadis tersebut adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan mereka para sahabat untuk merendahkan suara ketika berzikir. Di sisi lain juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbingkan, mencontohkan ketika salat, ya, selesai dari salat, nah, beliau berzikir dengan mengeraskan suara. Sehingga ini ada tempatnya tersendiri. Dan ini juga ada punya tempatnya tersendiri. Kesempurnaan mutaba'ah seorang kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya. Nah, untuk berusaha mengamalkan semuanya. Nah, asal hukumnya zikir itu adalah dengan merendahkan suara, tidak meninggikan suara. Ya, secara umum kecuali nah, zikir setelah mengerjakan salat lima waktu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau mengamalkannya, mencontohkan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Apalagi siang dari hadis tersebut, irba'u ala anfusikum fa innakum latada'una asamma wala ghaiban. Konteks hadis ini terkait mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajmain yang meninggikan suara, ya, hingga berlebihan dalam hal ini, yang menyebabkan mereka takalluf dalam meninggikan suara di dalam zikir mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau menegur mereka untuk merendahkan suara mereka. Nah, yang dilarang adalah meninggikan suara yang berlebihan di dalam hal ini. Nah, wallahu taala alam bisawab. Adapun apa yang disampaikan oleh mereka membawa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meninggikan suara tersebut min ajli ta'lim, beliau mengeraskan suara dalam rangka untuk mengajarkan kaum muslimin tentang zikir apa saja yang dibaca setelah sholat, maka tentunya membawa riwayat tersebut kepada makna ini perlu ditinjau kembali. Nah, ya, perlu ditinjau kembali dalam hal ini. Nah, ya, karena asal dari perbuatan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, naam, ya, itu sesuatu yang disyariatkan, naam, untuk dicontoh oleh kaum muslimin pada asalnya, demikian pula pada pensifatannya. Ya, asal dari zikir tersebut. Ketika Rasul membaca zikir ini, istighfar sebanyak 3 kali setelah salat, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta, ya, dalam jalan wal ikram, maka dicontoh zikir ini. Demikianlah sifatnya. Ketika Rasulullah mensifatkan, meninggikan suara ketika mengucapkan zikir tersebut, maka demikian pula asalnya itu pun juga na'am disyariatkan untuk kaum muslimin, ya, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sifatnya zikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi, ya, kalau maksudnya itu adalah taklim, maka sesungguhnya sesuatu yang telah terwujud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan zikir-zikir setelah salat kepada para sahabat dengan lisan beliau, sebagaimana hadis tentang mereka, na'am, al-fuqara muhajirin, orang-orang fakir dari kalangan muhajirin yang mengadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bagaimana mereka merasa ketinggalan untuk mendapatkan pahala atas mereka orang-orang kaya dari kalangan para sahabat, yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbingkan amalan yang dengannya mereka akan bisa menyusul para sahabat dari kalangan al-aghnia dalam hal pahala, di mana Rasulullah membimbingkan untuk supaya mereka bertasbih, bertahmid, bertakbir setelah selesai salat untuk dibaca 33 kali. Nah, ya, kalau maksudnya adalah taklim, maka yang demikian telah terwujud, ya, dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan beliau. Nah, ya. Dan tentunya kalau tujuannya adalah untuk taklim, nah, ya, maka tentunya mencukupkan untuk sekali ataukah dua kali, tidak melakukan secara terus-menerus dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering, ya, melakukan hal tersebut. Kalau maksudnya adalah untuk litaklim, ya, wallahu ta'ala alam miswab, ya. Sehingga kesimpulannya, pendapat yang mengatakan bahwasanya mengeraskan suara ketika berzikir, na'am, dengan zikir-zikir yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah salat 5 waktu adalah merupakan pendapat yang lebih kuat dalam hal ini, menunjukkan tentang disunahkannya, ya, wallahu ta'ala alam bisawab. Dan itu tidak bertentangan dengan nas-nas yang lainnya, ya, na'am. Demikian pula tidak bertentangan dengan nadhar as-sharih, pandangan-pandangan yang jelas, ya, sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita lanjutkan di kesempatan berikutnya, binillahi ta'ala. Wa akhiru da'un alhamdulillah rabbil alamin, sallallahu wasallam wa ala Muhammad wa ala alihi wasallam.